The Roles We Play, Panggung Sandiwara, itu adalah topik pada kesempatan kita di hari ini. Kembali lagi saya Hilbram bersama Pak Mario, dan selanjutnya kita mendengarkan Super Point dari Pak Mario. Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat Indonesia yang super. Kita tumbuh dari masa kanak-kanak yang berisi permainan, main-main. Tetapi sebagaimanapun Anda senangnya permainan, main-main, jangan main-main dengan hidup Anda. Bagi anak-anak, sebuah permainan itu kehidupan yang sebetulnya. Jadi kalau orang tua mengatakan, ini anak kok main-main saja, mau apa lagi? Kalau anak-anak itu tidak main-main. Tapi mereka belajar tentang kehidupan dari mainannya. Sebagian dari anak-anak kita yang bermain-main itu tumbuh menjadi pribadi-pribadi dewasa yang anggun. Memerankan kepemimpinan dalam kehidupannya dengan baik. Dan ada yang tumbuh jadi orang dewasa yang tetap bermain-main. Yang hanya menua tanpa menjadi lebih mampu. Nah, dalam permainan apapun ada peraturannya. Dan kalau mau menang kita harus mengerti permainan itu dalam peraturannya. Dan menang dalam aturannya. Anda tidak bisa berharap menang main tenis menggunakan peraturan volleyball. Ya toh, sebagian anak-anak tumbuh dengan mengharuskan aturan dari permainan yang lain karena didikan dari orang tua yang salah, masuk dalam kehidupan yang mengharuskan mereka bermain dalam peraturan yang tidak pernah dididikkan oleh orang tuanya. Seperti orang tua yang mengajarkan anak yang terpleset dan jatuh untuk memukul lantai. Dia mengajari anak untuk menyalahkan siapapun kecuali dirinya. Ya, kalau tertabrak meja, mejanya yang dipukul, dia nanti menjadi seorang manajer yang menyalahkan semua kecuali dirinya. Jangan siapkan anak untuk hidup dengan peraturan yang tidak dikenalnya di kehidupan yang sebetulnya. Itu. Super sekali. Nasihat luar biasa yang mungkin menyentil kita semua, tapi itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada penanya pertama di segmen kali ini. Yes, Bapak. Silakan Bapak, dengan siapa? Dengan Eko, Pak. Dengan Pak Eko, silakan.